Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan kajian kita Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih pada bab Al-Adab, tentang adab. Beliau bawakan hadis Abu Hurairah وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, hendaknya yang lebih kecil memberi salam kepada yang lebih besar, yang lebih muda hendaklah memberi salam kepada yang lebih tua, dan yang lewat memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak. Demikian hadis disepakati oleh Bukhari Muslim, dan diriwayat di Muslim ada penyebutan lafaz warraqibu alal mashi, hendaknya yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan. Demikian hadis dibawakan oleh Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah tentang salam, dan ini hadis pertama yang beliau sebutkan berkaitan tentang adab salam. Ada tiga hadis dalam hal ini. Yang kedua beliau bawakan, وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Ali, beliau berkata Rasulullah bersabda, yujzi'u 'anil jama'a idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'a an yarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Cukup jika orang itu berjamaah untuk salah satu dari mereka yang memberi salam, dan cukup pula jika mereka berjamaah yang diberi salam untuk salah satu dari mereka menjawab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Baihaqi. Hadis demikian pula diriwayatkan oleh Daya Al-Maqdisi dalam Mukhtarah karya beliau, Mukhtarah Ahadithus Sahihah. Hadis yang ketiga beliau sebutkan, wa an Ali radhiyallahu anhu qal, juga dari Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian memulai Yahudi ataupun Nasara dengan salam. Jangan kalian mendahului memberi salam pada mereka. Wa idza laqitumuhum fi tariq fattaruhum ila adyaqih. Dan jika kalian temui mereka di jalan, maka biarkan mereka di jalan yang tersempit. Akhrajahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Demikian tiga hadis berkaitan tentang adab dan sunnah tata cara salam, baik itu berkenaan antara Muslim dengan Muslimin yang lain ataupun Muslim, seorang Muslim dengan non-Muslim. Yang pertama hadis Abu Hurairah, dan kedua serta ketiga dari hadis Ali radhiyallahu ta'ala an. Kembali kepada hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah, beliau membawakan hadis ini tentang adab yang Rasul ajarkan dalam penyampaian salam, tertib, susunan siapa yang disunahkan untuk memulai memberikan salam. Dalam hadis ada empat perkara. Yang pertama, hak penghormatan. Maka ini menjadi kewajiban yang lebih muda kepada yang lebih tua usianya. Kewajiban dia untuk menghormati dan lebih memuliakan. Maka dia yang lebih pantas untuk memberi salam terlebih dahulu, yang lebih muda kepada yang lebih tua. Perkara yang kedua, orang yang sedang berjalan, yang tentunya dia akan melewati, jika melewati orang yang sedang duduk, maka dia yang lebih berhak untuk memberikan salam kepada mereka, karena kondisinya sama seakan dia yang datang kepada mereka. Yang berjalan, posisinya sama seperti orang yang datang, karena dia melewati yang duduk. Yang ketiga, orang yang dalam jumlah banyak, Muslimin dalam jumlah banyak, maka yang lebih sedikit, yang lebih pantas dan lebih berhak untuk pertama memberikan salam kepada yang lebih banyak. Karena yang lebih sedikit ini meniatkan seluruhnya dari mereka untuk mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Yang keempat, yang berkendaraan. Yang berkendaraan punya nilai lebih dari yang berjalan atau tidak berkendara. Dia lebih tinggi posisinya dan statusnya karena punya kendaraan. Maka disunahkan untuk dia memulai memberi salam kepada yang berjalan, yang tidak berkendara, sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan padanya. Selain juga untuk mematahkan pintu syaitan agar dia tidak takabur dari yang lain yang belum punya atau tidak berkendara. Dia punya keistimewaan, punya kendaraan, agar tidak merasa congkak dan takabur, tidak merasa lebih dari saudaranya yang berjalan. Maka diperintahkan untuk dia yang memberi salam kepada yang berjalan sebagai bentuk tawadhu dari seorang muslim kepada saudaranya. Adab-adab ini sebagai bentuk kesempurnaan seorang mukmin atau kaum mukminin dalam bermuamalah atau husnul muamalah, muamalah yang baik di antara mereka. Disukai dan disunahkan demikian, sehingga kalaupun seandainya perkaranya dibalik, yang lebih banyak memberi salam terlebih dahulu kepada yang lebih sedikit, yang tua kepada yang lebih muda, yang berjalan kepada yang berkendara, labas, boleh-boleh saja. Karena inti permasalahan yang dikehendaki adalah ifsa'us salam, menyebarluaskan salam, dan telah didapati dengan itu. Jika yang lebih banyak, lebih tua, memberi salam kepada yang di bawahnya, boleh. Tetapi mimbabil adab, kesempurnaan dalam akhlak dan muamalah, ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bagi seorang mukmin, keutamaan yang dia inginkan, kesempurnaan yang dia ingin raih, dan dalam perkara salam ini, seperti dalam Tirmidzi dari hadis Abu Umamah, Rasulullah SAW sabdakan, "Inna awlan nasi billah man bada'a bisalam." Inna awlan nas billah, orang yang paling utama di sisi Allah, paling mulia, man bada'ahum bisalam, yang paling pertama memulai memberi salam kepada saudaranya. Demikian pula di Tabrani dari hadis Abu Darda, "Qulna ya Rasulullah inna naltaqi fa ayyuna yabda'u bisalam?" Kata Abu Darda radhiyallahu an, "Wahai Rasulullah, jika kami bertemu sesama mukminin, maka siapa yang paling lebih berhak, paling pantas untuk memulai mengucapkan salam kepada saudaranya?" Qala, jawab beliau, "Atwa'ukum lillah." Yang memulai memberi salam adalah di antara kalian yang paling taat kepada Allah. Jika seorang mukmin menyadari ini, menunjukkan semakin dia taat kepada Allah, semakin dia mulia di sisi Allah, semakin dia ingin mendahului sahabatnya atau saudaranya mukminin untuk memberi salam padanya. keutamaan salam begitu besar, terutama mereka yang mendahului saudaranya dalam pengucapan atau pemberian salam kepadanya. Para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan dan mempedulikan sunnah ini, sebagaimana mereka juga mementingkan dan peduli kepada sunnah-sunnah yang lainnya, hingga disebutkan seperti Abu Hurairah perawi hadis, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, mereka datang ke pasar tidak ada niatan kecuali untuk menyebarkan salam, bukan untuk jual beli atau yang lainnya, sekedar untuk memberi salam kepada kaum mukminin atau menjawab salam mereka. Di Bukhari, di Adabul Mufrad, dari Tufail ibn Ubay ibn Ka'ab, anak Ubay ibn Ka'ab, kuntu aghdu ma'a ibni Umar ila suq, kata Tufail, aku pergi bersama ibnu Umar ke pasar. Fala yamurru ala bayya' wala ahad illa sallama alaih. Setiap beliau melalui pedagang, penjual, atau siapapun ya, ini dari mukminin yang ada di pasar itu, beliau beri salam padanya. Beliau ucapkan salam padanya. Fakultu, maka aku tanya Ibn Umar, ma tasna'u bisuq wa anta la taqif 'alal bai' wa la tas'al 'anis sila'. Apa yang kamu inginkan di pasar ini? Kamu tidak berhenti untuk jual atau beli atau tanya barang dagangan yang ada? Tidak kamu lakukan semua itu, tidak menjual, tidak membeli, juga tidak tanya barang ini, barang itu, harganya berapa? Qala, jawab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, innama naghdu min ajli salam ala man laqina. Kita sengaja ke pasar ini untuk memberi salam kepada setiap mukmin yang kita jumpai. Demikian diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kembali kepada adab yang dituntun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara salam ini, hikmah yang ada sebelumnya tentunya bagi seorang mukmin cukup baginya menjalankan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu hikmahnya ataupun tidak, sudah cukup merupakan kebanggaan dan kenikmatan besar jika dia mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala yang diperintah dan diajarkan kepadanya. Namun beberapa perkara ada hikmah yang bisa dipetik oleh seorang mukmin, dan itu menambah tumakninah dia, menambah keilmuan dan menambah semangat dia untuk beramal. Kata Imam Ibn Battal rahimahullah, adapun sunnah untuk yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua, hal itu karena hak al-kabir, hak orang yang lebih tua dari kita. Dia punya hak yang harus kita tunaikan, yaitu tauqir, menghormati dia yang lebih tua dari kita, memuliakannya, dan kita bertawadhu, merendah di hadapannya, karena dia punya keutamaan usia yang lebih tua dari kita. Ini tentang yang kecil atau yang lebih muda kepada yang lebih tua. Adapun yang sedikit kepada yang lebih banyak, kata beliau, karena hak yang lebih banyak lebih besar, kemaslahatan dan hak orang yang lebih banyak lebih diutamakan dalam syariat. Makanya kemudian yang lebih sedikit diperintahkan untuk memulai memberi salam kepada yang lebih banyak. Adapun yang ketiga, yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, karena seperti tadi diserupakan dengan orang yang datang, seperti kamu datang ke rumah saudaramu dan ingin masuk ke rumah itu, kamu yang mendatangi, maka kamu yang berhak untuk memberi salam padanya. Begitu pula yang berjalan melewati orang yang sedang duduk, disunahkan untuk dia memberi salam padanya. Adapun yang berkendaraan kepada yang berjalan atau tidak berkendaraan, untuk menjaga tawadhu'nya agar tidak ditipu oleh syaitan dengan takaburnya, tarofu, menganggap dirinya lebih mulia, lebih utama dari saudara-saudaranya yang lain hanya karena berkendara, punya kendaraan ini dan itu. Inti dari semua ini, kata Imam Ibnul Arabi rahimahullah, orang yang punya keutamaan walaupun hanya dalam beberapa sisi, dia yang lebih berhak untuk diberikan salam terlebih dahulu padanya. Yang punya keutamaan walaupun tidak dari segala sisinya, dalam beberapa sisi, dalam beberapa perkara dia lebih utama, maka dia lebih berhak. Seperti yang tua, bisa jadi dan mungkin saja yang lebih muda lebih alim dari yang lebih tua, dan dia lebih afdal. Tetapi dari sisi umur, yang tua ini lebih utama. Makanya kemudian dia lebih berhak untuk diberikan salam terlebih dahulu kepadanya. Demikian kata Imam Ibn al-Arabi rahimahullah. Dalam perkara ini, para ulama hadis membahas jika perkaranya ada ta'arud, ada tarik ulur dalam permasalahan salam ini, yaitu jika yang lebih kecil ini, yang lebih muda, dilihat dari sisi maknawinya, juga dari sisi hissi. Hissi ya, kenyataannya memang dia memang lebih muda usianya. Misalnya, yang lebih muda ini memang lebih muda usianya, tetapi dia jauh lebih berilmu dari yang tua. Yang lebih tua usianya namun jahil misalnya, atau orang awam, jauh keilmuannya dari yang lebih muda ini. Nah, di sini sebagian para ulama lebih memberatkan penilaian usia, yakni yang lebih tua tetap lebih berhak untuk dihormati, dimuliakan dengan dia yang diberi salam terlebih dahulu. Walaupun di sisi keilmuan, yang lebih alim juga berhak untuk dimuliakan dengan keilmuan yang ada padanya. Tapi dalam perkara ini, melihat keumuman yang Rasul SAW sebutkan, as-saghir alal kabir, yang lebih muda kepada yang lebih tua, lebih dititik beratkan kepada usia, tetap yang lebih tua lebih berhak untuk diberikan salam padanya. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah juga menyebutkan dalam perkara tarik ulur ini, perkaranya yang Rasulullah sebutkan ini, jika keduanya bertemu, ini kedua-duanya berjalan, bertemu di jalan, maka yang muda ini yang memberi salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Namun kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, jika seandainya yang satu berkendara dan yang lain berjalan, misalnya yang tua menaiki kendaraan, mobil atau motor atau kuda atau unta, sementara yang lebih muda jalan kaki, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, maka yang berkendara ketika itu lebih berhak untuk memberikan salam kepada yang berjalan. Penerapan hadis Rasul ini, as-saghir alal kabir, yang muda kepada yang lebih tua, ketika mereka berdua dalam berjalanan, sama-sama jalan, ketika itu hadis diterapkan. Adapun jika yang satunya berkendara, yang lain jalan, maka yang berkendara kepada yang jalan. Karena yang diperhatikan adalah tawadhu ketika itu, agar tidak merasa takabur, merasa lebih dari yang tidak berkendara. Demikian pula jika perkaranya kedua-duanya berkendara. Kembali kepada hadis Rasul, jika yang tua berkendara, yang muda pun berkendara, maka kembali kepada hadis ini, yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Tadi keluar dari pembahasan ini, jika yang tua berkendara sementara yang muda jalan, maka yang berkendara ketika itu lebih berhak untuk memberikan salam kepada yang lebih muda, walaupun dia lebih muda ketika berjalan kaki. Nah, dalam perkara ini dibahas pula oleh para ulama kaitannya pecahan atau cabang dari yang Rasulullah SAW sabdakan ini. Seperti tadi, berkendara dan jalan, tapi yang berkendara lebih tua, yang jalan lebih muda. Demikian pula mereka sebutkan jika yang berjalan tadi disunahkan untuk memberi salam kepada yang duduk, yang lewat hendaknya memberi salam kepada yang duduk. Yang mereka bahas, para ulama bahas, bagaimana jika yang lewat, yang berjalan jumlahnya banyak, sementara yang duduk jumlahnya sedikit. Dari satu sisi, yang lewat lebih berhak memberi salam kepada yang duduk, tapi dari sisi lain, yang lebih sedikit, yang duduk, lebih berhak memberi salam kepada yang lebih banyak, yang sedang lewat, sedang berjalan. Ini juga dibahas, walaupun sebagian dari mereka, dari para ulama, memungkinkan untuk, kalau dalam gambaran ini, memungkinkan untuk lebih dikuatkan yang berjalan, menguatkan yang berjalan. Yani kalau yang berjalan itu jumlahnya lebih banyak, maka yang lebih berhak memberi salam adalah yang duduk jika jumlah mereka lebih sedikit. Karena tadi kemaslahatan jamaah, jumlah yang lebih banyak lebih diprioritaskan, lebih memiliki keutamaan dari jumlah yang sedikit. Wallahu ta'ala alam, ini cabang dan pembahasan yang para ulama sebutkan dari yang Rasul SAW ajarkan dalam hadis ini. Yang jelas, Rasul SAW mengajarkan semua ini untuk menghidupkan sunnah salam di antara kaum mukminin. Dalam hadis Bara' di Ibnu Hibban, dihasankan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW sabdakan, "Afsus salam taslamu." Sebarkanlah salam oleh kalian, dengan itu kalian akan selamat, akan mendapatkan salamah, segala makna keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi. Taslamu, keselamatan yang tampak maupun keselamatan yang batinah, keselamatan batin. Semua itu akan kalian dapati dengan saling menyebarkan salam. Dan salam ini pula amalan yang ringan, tidak berat orang untuk mengucapkan salam, tetapi keutamaannya demikian besar. Di dalam hadis Tabrani, Ibnu Hibban dan Hakim, yang disahihkan oleh Syekh Albani dari hadis Abu Syuraih radhiyallahu anhu, qala ya Rasulullah akhbirni bi syai'in yujibu li al-jannah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan padaku, kabarkan padaku suatu amalan yang mewajibkan surga untukku. Amalan itu mengantarkan aku ke dalam jannah dengan rahmat Allah. Amalan apa yang akan memasukkan aku ke dalam surga? Qala, maka jawab Rasul, tibul kalam, berkatalah yang baik, yang membuat senang saudaramu, wabadlus salam, dan memberi salam kepada saudaramu, mengucapkan salam padanya, wa it'amu ta'am, dan memberi makan kepada mereka, saudara-saudaramu. Serupa dengan riwayat ini di Tabrani, kata Abu Syuraih, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilni al-jannah, tunjukkan padaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Qala, maka Rasulullah jawab, inna min mujibatil maghfirah badlus salam, dari amalan yang mewajibkan ampunan. Ini kalau diamalkan orang akan mendapat ampunan Allah, keutamaannya. Inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam, menyebarkan salam dan omongan yang baik, perkataan yang lemah lembut dan membuat senang saudaramu ketika berbicara dan mendengar darimu. Salam pula seperti kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Darda di Tabrani dan dihasankan oleh Al Albani, afsus salam kai ta'lu, sebarkanlah salam oleh kalian, dengan itu kalian akan tinggi, dengan itu kalian akan mulia, ulu, mendapat ulu, terangkat derajat kalian, kalian menjadi tinggi dan mulia. Umum yang Rasulullah sebutkan, uluwul manzilah di dunia maupun di akhirat, kalian akan tinggi dan mulia dengan menyebarkan salam. Makanya kata Amr ibn As radhiyallahu ta'ala an, thalathu khisal la ya'maluha illa mu'min, ada tiga perkara yang tidak akan melakukannya kecuali mu'min, menandakan keimanan yang begitu dalam, menunjukkan kuatnya iman seseorang. Beliau sebutkan, al-insaf min nafsik, ketika kamu insaf pada diri kamu sendiri, tunsif, kamu objektif walaupun pada diri kamu sendiri. Ketika kita salah, kita insaf, kita katakan saya salah dalam hal ini, menyalahi ayat ini, hadis Rasul, saya rujuk, saya cabut pernyataan ini, pernyataan itu, saya kembali kepada al-haq, karena al-haq lebih berhak untuk diikuti. Seperti kata Amr, kalau bukan karena iman, siapa orang yang mau melakukan? Watak gengsi pada manusia dan tidak ingin dinisbatkan pada kesalahan, aib baginya, hanya orang mukmin yang mau melakukan insaf walaupun pada dirinya sendiri. Yang kedua kata beliau, al-infaq minal iqtar. Berinfak dalam keadaan kamu butuh. Kamu sendiri miskin atau pas-pasan, berhajat. Kamu sangat butuh kepada uang itu atau harta itu, barang itu. Dan kamu infakkan mengharap wajah Allah semata. Kamu berikan kepada saudaramu, ithar kepada mereka. Dan karena kamu sangat membutuhkannya. Juga kalau sekali lagi bukan karena iman, siapa yang mau melakukan? Buru-buru saya bantu orang lain, saya sendiri lebih membutuhkan. Kalau bukan karena iman, bukan dorongan iman, gak akan orang mau melakukan. Dan yang ketiga kata Amr, badlus salam lil alam. Kamu ucapkan atau sebarkan salam kepada semua orang. Artinya semua orang mukminin yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal. Muslim, kamu beri salam padanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan juga, kalau bukan karena dorongan iman, siapa yang mau melakukan? Ngapain ngasih salam ke fulan gak kenal ini? Kebanyakan orang hanya memberi salam pada yang dia kenal saja. Al-Muhim seperti kata beliau, tiga perkara itu hanya mukmin yang mau melakukan, pertanda keimanan seseorang, tingginya iman dia atau bertambahnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Tabrani pula hadis hasan sahih kata Syekh Al-Albani dari riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, a'jazun nas man ajiza fid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. Patah semangatnya untuk berdoa. Tidak ada husnudzonnya kepada Allah. Percuma saya doa, enggak akan dikabulkan. Atau sudah lama, berapa lama saya berdoa, enggak dikabul-kabulkan, kemudian dia mutung. Orang yang paling lemah, a'jazun nas, dalam perkara doa. Wa abkhalun nas man bakhila bisalam. Dan orang yang paling bakhil, yang paling pelit, orang yang paling pelit dalam perkara salam. Tidak mau memberi salam. Atau dia beri salam hanya kepada orang-orang tertentu yang dia kenal. Seperti kata Amr Ibn al-As tadi, lil alam, salam itu kepada semua orang, mukminin tentunya. Kepada segenap muslimin, saudara-saudara kamu, yang kamu kenal ataupun tidak. Hadis kedua yang dibawakan oleh Hafidh dalam Adabus Salam, hadis Ali tadi, yujzi'u 'anil jama'a idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'a an yarudda ahaduhum. Cukuplah dari jamaah itu jika mereka lewat untuk salah satu dari mereka memberi salam. Cukuplah pula dari jamaah itu jika mereka banyak untuk salah satu dari mereka yang menjawab. Hal ini lebih menegaskan bahwa memberikan salam adalah sunnah hukumnya, dan termasuk kifayah, sunnatul kifayah, jika salah satu dari muslimin ketika mereka berjamaah 10 orang lewat atau berapa, cukup salah satu memberikan salam, gugur sunnah itu dari yang lainnya, mencukupi dari yang lainnya yang satu ini ketika memberikan salam. Walaupun jika semuanya memberikan salam afdol, tetapi jika ditanyakan kifayah, apakah mencukupi salah satu yang memberikan salam, cukup, dan yang lain telah gugur sunnah ini dari mereka, dan menjawab salam pun fardul kifayah jika mereka banyak. Jika yang diberi salam itu berjamaah lebih dari satu orang, maka fardul kifayah untuk menjawab jika salah satu menjawab mencukupi dari yang lain, gugur kewajiban itu dari yang lain. Walaupun yang lebih afdol semuanya menjawab, kamu berlima misalnya diberi salam, ya kamu semua kelima-limanya menjawab waalaikumsalam, afdol. Tetapi jika salah satu yang menjawab, kafa, sudah mencukupi dalam syariat Allah, kamu tidak dosa yang lain. Adapun makna salam itu sendiri, assalamu alaikum, sebagian para ulama menyebutkan ini salah satu dari nama Allah, assalam, salah satu dari nama Allah, sehingga ketika kamu ucapkan itu pada saudaramu, assalamualaikum, makna yang kamu inginkan agar saudaramu itu dalam naungan Allah, dilindungi oleh Allah. Atau yang lain dari para ulama sebutkan makna salam dari assalamah, dari assalamah, keselamatan. Artinya dengan ini kamu mendoakan saudaramu yang kamu berikan salam untuk keselamatan itu terus bersamanya, untuk dia selalu bersama keselamatan dari segala kejelekan, dari segala yang tidak diinginkan. Salamah. Kata Imam Ibnu Qayyim, dan yang lebih tepat ya kedua-duanya, yaitu berzikir dengan kamu ucapkan assalamualaikum, kamu berzikir dengan menyebut nama Allah assalam, yang maknanya tadi kamu mendoakan agar saudaramu itu dalam perlindungan Allah. Assalam pula, assalamualaikum artinya doa kamu untuk salamah, salamatu akhika, keselamatan saudaramu dari segala yang tidak baik. Ini dan itu tercakup dalam ucapan kamu assalamu alaikum. Hadis ketiga tentang adabus salam. Kalau tadi terkait sesama mukminin, maka yang ini hadis Ali terkait mukmin dengan orang kafir. Adab yang Rasul SAW ajarkan seorang muslim dengan non-muslim, orang-orang kafir, musyrikin. La tabda'ul yahud walan nasara bisalam. Jangan kalian memulai orang-orang Yahudi maupun Nasara dengan salam. Hadis ini demikian diajarkan oleh Rasul SAW karena keutamaan seorang mukmin, seorang muslim di atas yang kafir, di atas orang kafir. Sementara salam ini penghormatan, tahiyah. Dan seperti adab tadi, tahiyat itu disunahkan adabnya dari yang mafdul kepada yang fadil, dari yang keutamaannya kecil atau rendah kepada yang keutamaannya lebih tinggi, lebih mulia, yang muda tadi kepada yang lebih tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang berkendara kepada yang jalan. Maka tidaklah pantas jika seorang muslim yang memberi salam kepada orang kafir. Terkesan sekali kalau yang kafir itu lebih mulia dari dia sehingga dia memulai memberi salam padanya. Makanya dilarang oleh Rasul SAW. La tabda'u. Jangan kalian memulai memberikan salam padanya, Yahudi ataupun Nasrani. Jangan. Di dalam hadis Daruqutni dari A'id al-Muzani radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, mulia, dan tidak ada yang melebihi. Tidak ada yang ketingginya melebihi Islam. Tidak akan ada yang kemuliaannya mengalahkan Islam. Maka enggak dibenarkan untuk seorang muslim memulai memberi salam kepada orang kafir. Hadis salah satu dalil tentang ahkam ahlul zimmah, hukum-hukum terkait dengan ahlul zimmah, jika mereka memilih tetap dalam agamanya, fulan tetap Yahudi, fulan tetap Nasrani, ya silahkan. Dia memilih itu tetapi ingin tetap tinggal di negeri muslimin, boleh, dengan ketentuan dia bayar jizyah, bayar upeti, dan hukum-hukum lain yang para ulama sebutkan tentang mereka. Salah satunya ini tentang perkara salam. Dan banyak yang lain. Umar ibn al-Khattab termasuk banyak menentukan hukum bagi ahli dhimmah. Dilarang menyerupai kaum muslimin dalam pakaiannya, dalam kendaraannya, sehingga orang ketika di jalan tahu ini bukan muslim, fulan orang kafir ini, Yahudi atau mungkin Nasrani, karena pakaiannya tidak serupa dan tidak boleh sama dengan pakaian layaknya kaum muslimin yang ada di negerinya. Dan berapa hukum-hukum lain, walhasil ada. Al-Imam Ibnul Qayyim membahas panjang lebar tentang hukum mereka dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah. Nah, hadis juga mengajarkan, wa idza laqitumuhum fi tariq fattaruhum ila adyaqih, jika mereka pada suatu jalan, maka hendaklah kalian beri jalan yang paling sempit. Makna hadis seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sebutkan, artinya jangan kalian memberi peluang, memberi penghormatan kepada mereka dengan diberi jalan lebar, jalan yang luas. Kaliannya menyingkir dari jalan yang luas, kaliannya mepet-mepet ke tembok untuk memberi jalan fulan, Yahudi, fulan, Nasrani sedang lewat. Jangan. Jalan yang luas adalah salah satu bentuk kehormatan bagi yang lewat, bagi yang berjalan di situ. Itu untuk muslimin, mukminin, ya'lu. Orang-orang kafir biar sisakan untuk mereka jalan yang sempit. Jika mereka lewat, biar lewat di pinggir-pinggir jalan yang sempit. Dan itu yang terjadi di masa para sahabat Rasul SAW. Disebutkan orang-orang Yahudi atau Nasrani dari ahli zimmah, jika mereka keluar berjalan itu sambil mepet-mepet ke tembok dengan terhina, dengan penuh malu. Dan memang demikian yang diinginkan, agar dia merasa dan menyadari hinanya kekufuran dan hinanya orang yang berada padanya, orang kafir. Itu yang dimaksud oleh hadis. Hadis di Bukhari Muslim dari hadis Anas, Rasulullah SAW memberi solusi jika ahli kitab memberikan ucapan salam kepada kalian. Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Jika ahli kitab memberikan salam pada kalian, maka jawablah oleh kalian wa alaikum. Jika mereka yang memulai mengucapkan salam, kita diperintah oleh Allah jika dihormati untuk membalas penghormatan yang diberikan pada kita. Wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian dihormati, balas dengan yang lebih baik atau yang sama dengannya. Jika memang mereka yang memberi salam, bukan kamu yang memulai, jawab, jangan diam. Karena itu perintah Allah. Aurudduha paling tidaknya, balas. Yaitu Rasulullah sebutkan dengan jawaban wa alaikum. Sebagian para ulama, disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, juga dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ini ketika dahulu yang biasa mereka ucapkan adalah mensamarkan lafaz salam kepada lafaz assam, yang maknanya kematian atau racun atau celaka, doa kejelekan. Mereka mempermainkan itu kepada mukminin dengan mengatakan itu assam alaikum, yang maknanya tadi kehancuran atau kematian atau racun untuk kalian. Maka Rasul katakan cukup kalian jawab wa alaikum bagi kalian juga, seperti yang kalian ucapkan, dan akan mengena kepada mereka doa kaum mukminin. Sehingga kata beliau, jika dipastikan jelas yang diucapkan mereka assalamualaikum, assalam, lafaz salam, maka boleh untuk dijawab yang serupa waalaikumussalam. Sebagaimana Allah sebutkan aurudduha, jika itu dipastikan betul-betul yang mereka ucapkan salam. Ijtihad dari beliau berdua, Imam Ibnu Qayyim dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan beliau berdua, siapa beliau, artinya ma'ruf keilmuannya dan keimamahannya, tentunya tidak diragukan lagi. Walhasil itu yang mereka sebutkan, jika kufar ini, Yahud atau Nasara, mengucapkan itu assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Adapun hadis yang Rasul katakan waalaikum, diarahkan oleh mereka taujihnya ketika yang ma'ruf di masa itu yang mereka ucapkan tadi assalam alaikum wal ilmu indallah. Ini perkara salam, tinggal bentuk penghormatan-penghormatan lain selain salam. Demikian pula agar seorang mukmin tidak memulai memberi penghormatan walaupun bukan salam. Karena penghormatan itu diberikan dari orang yang mafdhul kepada yang fadil, kepada yang lebih afdol darinya. Dan tidak pantas seorang mukmin melakukan itu kepada orang kafir. Entah itu misalnya selamat pagi, atau yang semisalnya, atau walaupun hanya semacam basa-basi, misalnya kamu lewat tetangga kamu yang kafir, mari pak, itu kan sudah penghormatan. Jangan kamu memulai. Tetapi jika mereka yang memulai itu, jawab dengan yang serupa aurudduha. Kalau mereka bilang mari selamat pagi, kamu jawab mari pagi juga. Ini pertama. Yang kedua, seperti diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, jika dilarang memulai memberikan salam kepada mereka, maka terlebih-lebih lagi jika seorang mukmin bertanya tentang ini itu, kabar perkembangan atau kesehatan orang kafir ini, misalnya ketemu dia yang Nasrani atau yang Yahudi, gimana kabarnya pak, sehat, keluarga gimana, sehat semua, kata Imam Ahmad, hadha asyad, yang demikian lebih parah lagi, ngasih salam aja gak boleh, kemudian kamu malah bertanya ini itu tentang kesehatan dia, atau kondisi dia atau keluarganya, ini lebih terlarang. Yang terakhir mungkin tentang salam, demikian secara umum di antara mukminin, sesama mukminin, di antara mukminat, sesama mukminat. Nah, para ulama sebutkan kepada dari muslim kepada muslimah, jika uminatil fitnah, jika dirasa aman dari fitnah, labas kamu berikan salam kepada mereka, assalamualaikum, kamu lewat. Nah, Adapun jika dikhawatirkan adanya fitnah, mungkin karena masih muda, yang sana gadis, yang kamu masih pejaka, jika kemudian salam, kemudian kamu dengar jawaban salamnya dan terbiasa fitnah, dan ma'ruf kaidah dalam syariat saddu dzara'i', ditutup jalan yang menuju ke arah fitnah yang jelek, dihindari. Kecuali jika dirasa aman dari itu, mungkin orang tua, wanita tua, sekelas ibu kamu, nenek kamu, yang tidak dikhawatirkan insya Allah adanya fitnah, labas untuk kamu salam padanya. Itu yang para ulama sebutkan seputar tentang perkara salam. Dan ini telah lalu sebetulnya pembahasan, hanya saja diulang oleh Hafidz lebih terperinci tentang adab-adab salam. Telah lalu dalam hadis yang pertama yang beliau bawakan dari Abu Hurairah tentang hak seorang muslim atas muslim yang lain. Ada 6 hak. Idza laqitahu fasallim alaih, jika kamu bertemu dengannya berikan salam padanya, dan seterusnya. Hadis berikutnya beliau katakan, wa an Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari hadis Ali Rasulullah SAW sabdakan, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akhrajahu al-Bukhari. Jika salah seorang dari kalian bersin, hendaklah dia katakan alhamdulillah. Dan jika dia katakan itu, hendaknya saudaranya yang benar, hendaklah saudaranya yang mendengar itu menjawab yarhamukallah. Dan jika saudaranya telah katakan yarhamukallah padanya, hendaklah dia jawab yahdikumullah, semoga Allah menghidayai kalian, wa yuslihu balakum, dan membenahi urusan kalian. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis dibawakan oleh beliau juga telah lalu dalam hak 6 hak seorang muslim atau saudaranya. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu, jika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, doakan tashmit yarhamukallah. Nah, ini lebih diurai, lebih terperinci, bahwa yang bersin disunahkan mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar diperintahkan untuk mendoakan yarhamukallah, dan kembali yang bersin menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini merupakan adab yang diajarkan dalam perkara adabul utas, adab ketika bersin. Bersin merupakan kejadian yang ma'ruf pada diri kita. Disunahkan untuk yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan baginya untuk keluarnya debu atau mungkin benda-benda asing yang sempat masuk lewat hidungnya. filter yang ada dalam tubuhnya, di hidungnya, itu membersihkan seluruh bakteri atau mungkin virus atau apa yang sempat menempel di filter tersebut. Kejadian itulah yang namanya bersin, utos. Makanya orang yang setelah bersin merasakan lebih ringan badannya daripada sebelumnya. Setelah kamu bersin-bersin, selama itu bukan penyakit, kamu terasa lebih ringan, lebih enak. Plong gitu. Karena bersih lagi hidung kamu dari segala benda asing yang sempat masuk di dalamnya. Al-muhim, orang yang mendapatkan afiah semacam ini, kenikmatan yang Allah berikan padanya, maka berhak dan pantas baginya untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersin ini, kata Imam Ibnu Hubairah, pertanda kalau badannya itu sehat, afiat. Pertanda pula kalau alat apa, anggota-anggota tubuh dia yang dalam, normal, dan apa, dalam keadaan baik, dalam keadaan sempurna, juga menunjukkan kekuatan dia stabil. Segala bentuk kenikmatan ini patut untuk dia syukuri. Makanya Rasulullah ajarkan untuk dia bersyukur, bertahmid kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Di Bukhari, Rasulullah SAW sebutkan, inna allaha yuhibbul utas wa yakrahu tathaub. Allah itu cinta bersin dan membenci menguap. Para ulama sebutkan karena bersin tadi pertanda kalau orang itu sehat, dan setelah bersin lebih ringan badannya sehingga dia pun lebih vitalitasnya bertambah, lebih semangat, lebih giat dalam beribadah, dalam amalan atau aktivitas dia. Beda dengan tafa'ub, orang yang menguap seringnya itu menunjukkan beratnya jasmani dia, telah kendor urat-urat saraf yang ada di tubuhnya. Selain seperti mereka sebutkan ahlinya, menunjukkan kurangnya oksigen dalam proses bernafasnya sehingga orang menguap-nguap, ngantuk, bawaannya lesu, kemudian tidur. Beda dengan bersin. Dari sisi itu kemudian Rasulullah sebutkan Allah itu cinta bersin dan membenci tazaub. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada saudaranya yang mendengar yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah untuk menjawabnya dengan yarhamukallah. Di riwayat lain beliau sebutkan fahakun ala kulli muslim sami'ahu an yushammitahu. Kewajiban setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakan dia tadi yarhamukallah. Sehingga hadis tampak seperti kata Syekh Ibn Utsaimin, kewajiban ini kepada masing-masing individu, ain, wujubul ain, bukan fardul kifayah. Kalau seperti salam tadi, sebagian jawab cukup, yang lain gugur dosa, gugur kewajiban darinya. Adapun ini beda, karena yang Rasulullah sebutkan ala kulli man sami'ahu, kewajiban setiap yang mendengar. Selama kamu mendengar 10 orang misalnya, ya semuanya berkewajiban untuk menjawab yarhamukallah. Syaratnya tadi sami'ahu, dia mendengar saudaranya itu mengucapkan alhamdulillah. Dan di sisi lain, yarhamukallah tentu doa agar kamu mendapat rahmat, kasih sayang dari Allah, dan kamu yang bersin diperintahkan untuk membalas doa kebaikan saudaramu itu dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayah kalian dan membenahi urusan kalian sehingga kalian tidak berhutang budi kepada saudaramu. Dia mendoakan baik, kamu balas dengan mendoakan baik pula. Rasulullah SAW sebutkan man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh, yang memberi kebaikan kepada kalian apapun, fakafi'u, beri mukafa'ah, beri balasan yang sepadan. Dia mendoakan kamu, ya balas dengan doa. Makanya sebab itu para ulama mengingkari jika doa ini diberi tambahan ini itu. Sebagian orang awam mereka tambahi dalam doa ini yang bersin, setelah didoakan yarhamukallah mereka ucapkan biasanya yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balana wa balakum, semoga Allah memberi hidayah kita yang bersin dan kalian yang mendoakan. Semoga Allah membenahi urusan kami yang bersin, juga urusan kalian yang mendoakan. Ini zalim, gak adil. Saudara kamu ketika mendoakan kamu murni untuk kamu. Yarhamukallah, semoga Allah rahmati kamu. Kamu ketika membalas doa itu, kamu sertakan diri kamu. Lain perkaranya kalau misalnya saudara kamu itu mengatakan yarhamunallah wa yarhamukum misalnya. Semoga Allah merahmati kami dan kalian yang bersin. Tapi kan tidak, ketika dia doakan kamu murni untuk kamu, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Maka yang seharusnya seperti yang Rasulullah ajarkan, kamu pun murni membalas doa untuk dia. Yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslihu balakum, semoga Allah beri hidayah kalian dan benahi urusan kalian. Jangan sertakan diri kamu dalam doa itu, gak adil namanya. Selain itu, adab yang terkait dengan bersin pula diriwayatkan oleh Abu Hurairah di Abu Dawud dan Tirmidzi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala famihi. Jika beliau bersin, beliau letakkan tangannya atau pakaiannya di mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Adab di dalam bersin selain yang disebutkan dalam hadis ini tentang doa. Untuk menutupi mulut dengan tangan ataupun dengan kain, baju, atau kalau kamu pegang tisu, tisu, sapu tangan atau yang lain, yang jelas ditutupi. Para ulama sebutkan agar kejelekannya tidak menyebar ke sana kemari ke saudara kamu yang lain. Karena ketika kamu bersin ada saja kekhawatiran virus dan penyakit yang keluar dari hidung kamu. Selain jorok dan jelek, mungkin saja ketika bersin itu tersemprot ludah kamu, liur kamu, mungkin bersama sedikit ingus kamu. Nah, kalau kesana kemari di situ ada dekat kamu, saudara kamu, aib, jelek sekali. Makanya ditutup. Selain itu, untuk menekan suara, para ulama sebutkan untuk menekan suara sebagian orang, tidak dia kontrol kapan dia mau bersin, bersin dan tidak dia jaga, tidak dia tutupi. Sak masjid, bahkan sampai di luar masjid kedengaran suaranya cuing, dengan alasan lebih puas, lebih lega. Aib ya akhi, ngapain ditekan suaranya? Bersin bersin, keluarkan bersin kamu, tapi tidak harus dengan suara yang menggelegar seperti itu. Tahan. Sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan, ditutup mulut beliau dengan tangan atau dengan baju beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim dalam perkara bersinnya. Nah, itu adab dalam bersin. Nah. Wa an Ali radhiyallahu anhu, juga dari Ali radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Akhrajahu Muslim. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini adab pula yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan dalam perkara minum, adabul syurb atau adabul asyribah, dalam urusan minum diatur, kita dididik oleh Rasul sallam dengan adab-adab yang mulia. Hadis di lafaz lain seperti di Imam Nawawi sebutkan, ada juga disebutkan dengan lafaz di Bukhari, naha an yashrabar rajulu qa'iman. Rasulullah melarang seorang itu minum dalam keadaan berdiri. Atau di lafaz lain juga, zajara anis syurbi qa'iman. Ada zajr. Zajr ini ya larangan, ya celaan. Lebih dalam lagi, larangan dan celaan bagi mereka yang minum berdiri. Bahkan di hadis Abu Hurairah, la yashrabanna ahadukum qa'ima, Faman nasiya falyastaki. Jangan kalian minum berdiri, dan barang siapa lupa minum dengan berdiri, maka hendaklah dia muntahkan, hendaklah dia keluarkan lagi yang dia minum. Menunjukkan kerasnya larangan ini, sangat ditekankan sekali larangan ini, hingga Rasul pun menyuruh untuk dimuntahkan jika terlanjur orang itu minum berdiri karena lupa. Di dalam perkara minum ini atau adab minum ini, di satu sisi hadis yang melarang, baik dengan larangan langsung dari Rasul seperti hadis Ali ini, la yashrabanna, jangan kalian minum berdiri, atau sahabat yang menukilkan, naha Rasulullah, Rasulullah melarang, zajara, beliau mencela, melarang keras minum berdiri. Atau hadis Abu Hurairah tadi, barang siapa yang lupa hendaklah dia muntahkan. Di sisi lain, sunnah, yang di dalam sunnah, bukan sunnah hukumnya, di dalam sunnah tersebutkan pula bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Antara lain dari hadis Ibnu Abbas, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im. Aku yang memberi minum Rasul sallallahu alaihi wasallam air Zamzam, maka beliau pun minum dalam keadaan beliau berdiri. Juga riwayat Ali, hadis Ibnu Abbas di Muslim dalam sahihnya, riwayat Ali juga di Bukhari, anna Aliyan syariba qa'iman, bahwa Ali, perawi hadis ini yang meriwayatkan, yang meriwayatkan dari Rasulullah larangan untuk minum berdiri. Disebutkan bahwa Ali minum dalam keadaan berdiri. Wa qala, kemudian Ali katakan, ra'aitu Rasulullah fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Begitu aku lihat Rasulullah lakukan seperti kalian lihat aku melakukan, yaitu minum dengan berdiri. Aku melihat Rasulullah lakukan itu, minum berdiri. Makanya kalian lihat aku minum juga dalam keadaan berdiri. Nah, dari hadis-hadis ini kemudian para ulama mentaufikkan, menjamak dan mengkompromikan dua sisi riwayat ini, dua sisi sunnah. Yang satu melarang bahkan keras, bahkan sampai nyuruh dimuntahkan. Yang lain justru menunjukkan Rasul salah melakukan, minum berdiri. Dan Ali juga bahkan perawi hadis melakukan itu, radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian dari mereka, dari para ulama, menyebutkan bahwa larangan ini dari Rasul SAW diarahkan kepada hukum karohiyatut tanzih. Artinya larangan itu hukumnya enggak sampai haram, tetapi makruh tanzihi, makruh tanzihan. Ya, ini lebih suci, lebih baik untuk kamu tinggalkan. makruh untuk kamu, langgar. Tapi untuk dikatakan haram, tidak. Yang membelokkan hukum haram adalah kenyataan Rasulullah SAW minum dalam keadaan berdiri. Larangan itu semula memang hukumnya haram. Tetapi ada sharif, ada yang membelokkan sehingga dia enggak sampai haram. Yang membelokkan ini hadis-hadis Rasul yang menyebutkan beliau minum dalam keadaan berdiri, sehingga minum beliau dalam keadaan berdiri libayanil jawaz, sebagai keterangan kalau itu boleh. Boleh minum dalam keadaan berdiri, tetapi lebih suci, lebih baik untuk kamu dalam keadaan duduk. Nah, sebagian yang lain mengarah kepada nasakh atau bahkan pelemahan hadis, dilemahkan. Dan ini tidak benar. Para ulama membantah, selama sunnah itu bisa dijamak, dijamak, tidak dilarikan kepada nasakh, nasikh wal mansukh, tidak dilarikan kepada tarjih, pendhaifan yang satu. Karena dengan jamak, dengan dikompromikan, ditaufikkan, ditemukan, dua sisi dalil itu terpakai dan teramalkan. Ya, yang ini kamu amalkan, yang ini juga kamu amalkan. Gak ada yang kamu buang. Artinya gak ada yang kamu sisihkan. Kamu amalkan ini dengan pengertian begini, kamu amalkan ini dengan pengertian begini. Dua-duanya diambil. Makanya jamak, jumhur para ulama ketika ada riwayat yang tampak sepintas ada ta'arud, ada pertentangan, yang pertama mereka ambil adalah cara penjamaan. Berbeda dengan ulama ahnaf, fuqaha madhab Hanafiyah, yang lebih memilih pertama itu untuk ditarjih. Jika ada dua nas yang berbeda, maka yang pertama dilakukan adalah mentarjih. Mana yang lebih berat, mana yang lebih kuat, itu yang diambil. Konsekuensinya tentunya yang marjuh, yang lemah, tidak diambil, disisihkan. Nah, makanya itu salah satu cara menggabungkan dua nusus yang berbeda, tetapi kesekian menurut jumhur, dan itu yang lebih selamat. Jamak itu yang terbaik, karena dengan itu dua sisi nas dalil yang ada kamu ambil, tidak ada yang kamu sisihkan. Dua-duanya kamu amalkan, dan di sini jamak mungkin, maka tidak perlu dilarikan kepada nasikh wal mansukh. Tidak ada yang dihapus hukumnya. Selain pengetahuan sejarah juga sulit, karena butuh pengetahuan sejarah bahwa ini hukumnya di awal, kemudian ini belakangan tahun kesekian. Harus mengetahui tarikh seperti itu untuk menyatakan nasikh wal mansukh. Tidak pula dilarikan kepada tarjih. Nah, karena penjamaan mungkin di sini seperti tadi, bahwa yang beliau lakukan sebagai keterangan bolehnya perkara itu, sehingga larangan tidak sampai kepada hukum haram, tetapi makruh litanzih. Demikian para ulama sebutkan. Seperti Imam Al-Khattabi, Imam Ibnu Battal, dan yang lain-lain. Kata Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, cara ini dari Khattabi, Ibnu Battal, menjamak seperti tadi, cara yang paling selamat dan paling jauh dari kritikan. Dua-duanya kamu ambil. Minum berdiri kalau kamu ditanya hukumnya apa, boleh. Rasulullah minum berdiri. Larangan, makruh, tanzihan. Berat atau sulit untuk dikatakan itu haram. Karena enggak mungkin Rasulullah melakukan yang haram. Tetapi beliau contohkan itu, atau beliau lakukan itu untuk menjelaskan bolehnya. Bahkan Ali yang meriwayatkan hadis melakukan. Dan perawi yang meriwayatkan hadis lebih paham tentang riwayat yang dia bawakan, hukumnya seperti apa, sampai mana derajat hukumnya. Kalau memang itu haram, enggak akan Ali melanggar radhiyallahu taala anhu. Dalam perkara minum atau adab minum ini, berkaitan pula dengan perkara makan atau adab makan. Di hadis Ibnu Umar, di Musnad Ahmad, juga Ibnu Majah, kata Ibnu Umar, kunna ala ahdi Rasulillah na'kul wa nahnu namshi wa nashrab wa nahnu qiyam. Kami di masa Rasulullah SAW, para sahabat, makan dalam keadaan kami jalan, dan kami minum dalam keadaan kami berdiri. Demikian Ibnu Umar menukilkan dari para sahabat. Kunna, kami, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis atau asar Ibnu Umar ini oleh sebagian ulama dijadikan pegangan sebagai nasakh, penghapus hukum larangan Rasul minum berdiri. Namun seperti kata Hafidz, dia tidak memiliki kekuatan sebesar itu untuk berhadapan dengan larangan-larangan Rasul SAW untuk minum berdiri. Kalau dinyatakan nasakh, berarti gugur ini, mansukh, sudah terhapus hukumnya, enggak terpakai larangan minum berdiri. Padahal kekuatannya enggak sekuat itu. Yang ini di Bukhari, di Muslim, larangan-larangan tadi untuk minum berdiri, bahkan tadi Rasulullah katakan untuk dimuntahkan jika orang lupa untuk minum dalam keadaan berdiri. Maka enggak benar juga kata Hafidz untuk dinyatakan kalau larangan-larangan ini telah mansukh. Kalau dikatakan telah terhapus juga tidak tepat. Nah, kesimpulannya seperti kata Imam Ibnu Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad, wa kana min hadihi asyurbu qa'iman. Dan dari petunjuk Rasul SAW, minum itu dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Hadza kana hadyuhul mu'tad. Itu petunjuk Rasul SAW yang terbiasa dan seringnya beliau lakukan demikian bersama para sahabatnya. Itu yang ma'ruf. walaupun telah sahih di Bukhari, di Muslim, bahwa beliau melarang umatnya untuk minum dalam keadaan berdiri, bahkan tadi diperintahkan untuk dimuntahkan. Tetapi seperti tadi, bahwa didapati Rasul SAW dan juga dari para sahabatnya, termasuk salah satu perawi hadis ini, larangan Ali minum dalam keadaan berdiri. Makanya tidak ada cara lain kecuali dijamak, disatukan antara riwayat-riwayat yang ada ini, bahwa itu menunjukkan bolehnya. Memang petunjuk beliau, seperti kata Ibnu Qayyim, kebiasaannya, petunjuk yang sering dilakukan, duduk ketika beliau minum. Itu yang disebutkan oleh beliau. Kata Imam rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim, dari sisi lain hikmahnya, minum berdiri itu ada afatnya, ada kejelekan yang dikhawatirkan, yaitu orang tidak akan mendapati puas secara sempurna, puas dalam minum. Roy, lawan dari dahaga, itu gak akan dia dapati sempurna kalau dia minum dengan berdiri. Yang kedua, minuman yang dia minum kalau dia dalam keadaan berdiri gak akan bisa tenang, tidak akan bisa stabil di dalam lambungnya, sehingga sulit untuk hati, untuk liver, membagi ke seluruh tubuh, mensuplai air yang diminum ini ke seluruh tubuh kalau dia dalam keadaan berdiri, karena akan cepat turunnya. Kamu dalam keadaan berdiri, tentunya derasnya air itu lebih cepat turun, sulit bagi ginjal, bagi hati untuk mengatur sedemikian rupa. Sebagian menyatakan, wallah alam benar atau tidaknya, di tubuh manusia itu ada katup yang mereka sebutkan namanya apa gitu, struggle atau struggle begitu. Katup itu membuka dan menutup, pengaturan. Kalau itu orang minum dalam keadaan berdiri, kalau dia sering-sering seperti itu, katup ini akan terbuka kalau dia dalam keadaan berdiri, mempersulit ginjal untuk mengatur air yang diterima, dan akan mempercepat proses pengkristalan pada ginjal, jadi terjadi batu ginjal dan yang semisalnya. Wal'iyadzu billah. Benar atau tidak, wallahu a'lam, itu teori kedokteran. Tetapi yang terpenting, bagi seorang mukmin, Rasulnya SAW melarang umatnya untuk minum dalam keadaan berdiri, dan sangat keras larangan beliau, walaupun seperti para ulama sebutkan tadi, hukumnya kepada makruh tanzih. Adapun perkara makan, atau sebelumnya beberapa riwayat dari para sahabat, juga banyak yang lain, antara lain Imam Malik bawakan di Muwatta bahwa Umar ibnul Khattab, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, kanu yashrabuna qiyaman, mereka minum dalam keadaan berdiri. Demikian pula dibawakan dari Ibnu Syihab bahwa Aisyah, Ummul Mukminin, Sa'ad bin Abi Waqqas, keduanya tidak menganggap, yakni menyatakan boleh-boleh saja ketika seorang minum dalam keadaan berdiri, labas, kata Aisyah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Juga kata Abu Ja'far Al-Qari, aku melihat Abdullah bin Umar bin Khattab minum dalam keadaan berdiri. Dari sini dan riwayat-riwayat yang tadi tentang Ibnu Umar katakan kami minum dalam keadaan berdiri, dari sekian banyak sahabat juga makan dalam keadaan kami jalan, kata Hafidz, kalau makan dalam keadaan berdiri ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang bolehnya makan dalam keadaan berdiri. Riwayat-riwayat yang ada menunjukkan dari Rasul dan para sahabatnya minum berdiri berarti itu jaiz, hukum boleh. Adapun larangan itu diarahkan kepada istihbab. Ini mustahab disenangi, disunahkan untuk kamu itu duduk kalau minum. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim tadi, itu petunjuk Rasul yang terbiasa sering dilakukan. Nah, sekaligus itu petunjuk kepada yang lebih sempurna, kepada yang lebih baik bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian cara penjamaan yang dilakukan oleh para a'immah di dalam perkara adab minum dari sekian hadis yang berbicara dan menyebutkan tentang adab minum. Disebutkan ini oleh Ibnu Hajar, disimpulkan dalam bait syair beliau, idza ruhta tashrabu faq'ud tafuz li sunnati safwati ahli al-hijazi. Jika kamu ingin minum, duduklah. Dengan itu kamu mendapati bahagia, mendapati sunnahnya Rasulullah. Ya, sebaik-baik ahlul hijaz, yaitu Rasulullah SAW. Jika kamu ingin minum, duduklah. Dengan itu kamu akan bahagia memenangkan atau mendapati sunnah Rasul SAW. Waqad sahahu syurbahu qa'iman. Walaupun para ulama hadis mensahihkan bahwa Rasulullah sendiri minum dalam keadaan berdiri. Walakinnahu li bayanil jawazi, tetapi itu sebatas untuk menjelaskan hukumnya boleh. Nah, itu yang ada dari penjelasan para ulama tentang adab minum. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.